telah kau membuat salahkan bila rasaku menghilang dan aku tak lagi merasa engkau ada dan cintaku seolah jenuh akan kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Cukup bagi diriku melukai hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan aku. Biarkan ku sendiri.